Mitra bisnis, saat ini industri jamu lokal tengah terancam serbuan produk jamu impor. Nilai penjualan jamu impor itu bisa mencapai 4 triliun rupiah atau hampir setengah dari nilai penjualan jamu lokal. Pemerintah diminta turun tangan untuk menyelamatkan industri jamu nasional. Apalagi sebagai produk industri berbasis budaya, jamu juga harus dijaga agar tidak diklaim negara lain. Nah, untuk membahas hal ini, di ujung telepon saya sudah tersambung dengan Ketua Umum Gabungan Pengusaha Jamu dan Obat Tradisional Indonesia, Charles Sairang. Pak Charles, bagaimana pandangan Anda? Ya, saya melihat begini. Jadi, masuknya produk asing ini nggak lepas dari mungkin dari peraturan pemerintah juga. Jadi saya melihat bahwa pemerintah ini harus tetap sekali terhadap produk asing, karena kalau tidak kita rasa pasar kita terlalu besar untuk bisa mereka nikmati gitu. Nah, kita harapkan juga pemerintah harus bisa tegas dalam arti ada resiprokal gitu. Jangan sampai kita kemasukan tanpa ada pemikiran untuk kita menyerah ke sana juga. Sebenarnya kita juga punya kekuatan untuk bisa ekspor ke luar negeri. Tapi kelihatannya usaha-usaha pemerintah ini memang masih belum berjalan secara maksimal. Contohnya misalnya harapan kita untuk masuk ke Arab, ini kan selalu kendalinya adalah perizinan dan juga peraturan mereka yang ketat sekali. Nah, harapan saya nggak sekedar kita membatasi mereka untuk masuk, tapi juga bagaimana kita bisa mengharapkan bisa masuk ke sana gitu. Nah, sampai itu pertama itu adalah harus ada kejelasan bahwa pemerintah Indonesia harus bisa benar-benar mendorong produk kita untuk ke depan bisa-bisa masuk ke negara-negara yang kita harapkan juga. Potensi obat herbal kita sendiri bagaimana, Pak? Potensi herbal ini kan di Asia itu pemakainya 26 billion US dollar. Dengan Indonesia ini mungkin pas saat ini masih baru 800 juta US. Kan kecil sekali ketika daripada jumlah bahan jamu yang kita miliki saat ini kan kita terbesar dua setelah Brasil di jumlah dari nilai 30 ribu spesies, dunia 40 ribu spesies. Nah, ini yang saya sangat sedikit mengharapkan adanya peningkatan penelitian, juga bagaimana supaya herbal kita dipakai di Indonesia. Ini kan belum tuntas diamati pemakaiannya. Jadi usaha-usaha pemerintah ini sebenarnya maksimal karena pengusaha hanya berjalan masing-masing gitu. Negaranya seolah-olah mengatakan itu pemerintah perusahaan-perusahaan mereka, padahal mereka didorong oleh negaranya sehingga mereka lebih mudah masuk ke sini. Kenapa masyarakat kita sekarang sudah banyak yang beralih ke jamu impor? Iya, karena tidak ada kedekatan antara kita dengan pemerintah. Nah, inilah mesti pemerintah harus out. Misalnya, saya pernah usulkan waktu itu, kenapa kalau ada hari batik, Jumat pakai batik, kenapa kita nggak minum jahe? Itu enggan sekali mereka menggunakannya. Tapi inilah kendalanya, kalau sampai pemerintah diri enggan untuk memakainya, hanya bisa ngusulkan, tapi tidak pernah pakai. Nah, untuk apa? Kayak no action, talk only aja. Di harapan saya itu, pemerintah harus berani, nggak sekedar berbicara, tapi pakai dong. Cinta produk kita, tapi nggak pernah pakai. Nah, yang pakai adalah pengusaha-pengusaha kita, mungkin konsumen kita. Di pemerintah sendiri tidak all out, hanya sekedar bicara gitu loh. Demikian Charles Sairang dan saya Rizal Andika.